بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan dars kita Riyadhus Salihin. Kita masih di bab fi man sanna sunnata hasanatan aw sayyi'ah. Di waktu yang lalu kita telah membaca tentang dua ayat yang jadikan syahid oleh Imam Nawawi. Maka sekarang ada satu hadis yang beliau sampaikan dalam bab ini. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahu ta'ala An Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna fi sadrin nahari inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kita di siang hari, di awal siang hari, kita bersama Rasulullah sallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabin namar awal aba. Datang satu kaum yang tidak pakai baju, mujtabi namar awal aba, dia hanya pakai kulit yang bergaris-garis ataupun aba, kayak abaya yang digantungkan. Mataqallidi suyuf, yang juga mereka membawa pedang-pedang yang digantungkan di badan mereka. Amatuhum min mudar, bal kulluhum min mudar. Kebanyakan dari mereka adalah dari Bani Mudar, bahkan semuanya min mudar. Mudar, kabilah Arab. Fata'ammara wajhu Rasulullah SAW, maka berubah, nampak berubah muka Rasul alaihissalam melihat kondisi yang mengenaskan seperti itu. Lima ra'a bihim minal faqah, ketika Rasulullah melihat kondisi fakirnya mereka yang datang kepada Rasul alaihissalam. Ini yang datang kaum loh, bukan satu atau dua orang, tapi kaum. Fadakhala thumma kharaja fa'amara Bilalun fa'adzana wa'aqama. Maka beliau alaihissalam masuk ke rumahnya terus keluar, lalu memerintahkan kepada Bilal untuk berazan dan langsung iqamat. Fasalla thumma khataba, maka beliau pun sholat. Setelah selesai sholat, beliau pun berkhutbah. Faqala ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ila akhir ayat, inna Allah kana alaikum raqiba. Lalu Rasul memulai dengan ayat, ya ayyuhal ladzina, ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, ittaqu rabbakum, takut apa, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Sampai akhir ayat, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kalian raqib, selalu menyertai, mengawasi. Dan juga ayat yang lain fi akhiril hasyr, yaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai manusia sekalian, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan lihatlah pada diri kalian apa yang kalian persiapkan untuk hari esok kalian. Tasaddaqa rajulun minan dinarihi wa dirhamihi min saubihi min sa'in burrihi wa min sa'in samrihi. Maka ketika itu orang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaian, dengan satu sok dari bur gandum, dan ada pula yang bawa satu sok apa korma. Hatta qala walau bisyikin tamrah, sampai Rasul mengatakan walau bisyikin tamrah, walaupun sebutir korma. Faja'a rajul min ansari bisarrati kadat kufuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Maka datang seseorang dari Ansar membawa kayak bungkusan atau tempat yang tangannya itu hampir-hampir enggak kuat membawanya, bahkan sudah enggak kuat, sudah berat saking beratnya. Tsumma tataba'a an-nasu hatta ra'aitu qaumaini atau qaumaini min ta'amin wa thiyabin. Setelah orang ini, si Ansar ini membawa, mensedekahkan sesuatu yang dibawa pakai tempat, yang tempatnya dibawa sampai enggak, hampir-hampir tangannya tidak kuat. Setelah itu orang pun mengikuti orang ini. Berbondong-bondong orang rame-rame bersedekah. Hatta ra'aitu qaumaini min at-ta'am wa thiyab. Sampai aku melihat ada dua gundukan, satu gundukan makanan, satu gundukan pakaian. Setelah tergerak gara-gara si orang ini tadi memulai bersedekah, hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'anna mudhhabah, sampai aku melihat wajah Rasulullah itu apa berseri, seolah-olah bersinar wajahnya saking senangnya Rasul alaihi wasallam melihat semua bergerak ingin membantu saudaranya si muslim yang dalam keadaan kepayahan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai. Dalam kondisi seperti itu Rasul mengatakan man sanna fil islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang dalam Islam dia berbuat suatu perbuatan hasanah, falaha ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan yang diperlakukan itu. Wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurim syai'. Dan dia pun akan mendapatkan pahala, pahala orang yang mengikutinya. Kalau amalan kebaikan itu dilakukan, apa diiringi, diikuti oleh orang lain setelah dia melakukan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh tadi yang pertama, dan juga akan mendapatkan pahala-pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala dari orang yang mengikutinya itu tadi. Waman sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai. Sebaliknya, kalau ada seseorang dalam Islam berbuat kejelekan dan amalan ini diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa yang dilakukan dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tadi sedikit pun. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul alaihi wasallam mengatakan hadis ini, man sana fil Islam sunnata hasanatan, setelah melihat seseorang berbuat yang setelah orang ini berbuat diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, sehingga sunnah yang dimaksud man sana sunnatan hasanah, yang dilakukan oleh orang itu, contohnya itu dia telah melakukan satu perbuatan kebaikan yang secara syar'i asalnya ada, dan setelah itu diikuti oleh orang banyak. Inilah yang dimaksud dengan sunnah hasanah. Mari kita lihat apa yang diterangkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Zakar al-mu'allif rahimahullah fi bab man sana fil Islam sunnah hasanah fala ajruha wa ajru man amila biha. Hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Mu'allif rahimahullah ta'ala telah menerangkan dalam bab man sanna fil Islam sunnah hasanah, barang siapa dalam Islam berbuat sunnah hasanah, maka dia telah mendapatkan pahala, dan pahala orang-orang yang berbuat mengikuti dirinya. Hadis ini adalah hadis Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Wa huwa hadis azim. Yatabayyan minhu hirsun Nabi SAW wa syafaqatahu ala ummati salawatullah wassalamu alaih. Hadis ini adalah hadis yang agung. Di dalam hadis ini kita melihat bagaimana Nabi SAW sangat-sangat perhatian terhadap umatnya dan sangat prihatin kepada umatnya. Salawatullah wassalamu alaih. فبينما هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول النهار إذا جاء قوم عامتهم من مضر أو كلهم من مضر. Maka ketika itu para sahabat duduk bersama Rasulullah SAW pada awal hari, pada awal siang, tiba-tiba datang kaum yang mereka ada dari Bani Mudhar. Kondisi mereka menggunakan pakaian yang pakaian dari kulit hewan yang cuma dilubangi lalu dipakai, gantung begitu. Mujtah bin Namar, mutaqallidi suyuf radhiyallahu anhum. Mereka mengenakan pakaian yang dari kulit hewan yang bergaris-garis. Terus dia juga membawa pedang-pedang mereka radhiyallahu anhum. Yakni annal insan laisa alaihi illa thawbahu qad ijtabahu yastur bi auratahu. Mereka, orang-orang ini, tidak punya pakaian kecuali itu saja yang dia pakai, ya, yang jelas cuma sekedar menutup auratnya. Waqad rabatahu ala raqbatihi. Yang pakaian itu diikat di lehernya. Wa ma'am suyuf. Dan bersama dia, mereka itu membawa pedang. Istiqdadan lima yu'maruna bihi minal jihad radhiyallahu anhum. Mereka sudah siap-siap kalau-kalau ada perintah untuk berjihad radhiyallahu anhum. Fata'ammar wajah Nabi SAW di dalam hadis dikatakan wajah Nabi berubah, yakni taghayyar talawun talawana lima ra'a fihim minal hajah. Nabi wajahnya berubah melihat kondisi mereka yang seperti itu. Wahum minal mudar min ashraf al-qabail Arab. Padahal mereka dari Bani Mudar. Mudar adalah kabilah Arab, bahkan termasuk kabilah yang mulia. Kabilah yang mulia, tapi kondisinya miskin seperti itu. Waqad balagat bihim al-haja ila hadzal hal. Kondisi beliau sudah seperti itu, kondisi mereka kondisi seperti itu sekali, mengenaskan, kasihan sekali. Thumma dakhala baitahu thumma kharaja thumma amara bilalan fa'adzana thumma shalla thumma khataba an-nas alaihi salatu wassalam. Melihat kondisi seperti itu, kondisi yang kasihan sekali, kondisinya miskin sekali, payah sekali mereka. Pakaian pun tidak punya. Hanya mengenakan pakaian dari kulit. Cuma itu saja. Lah, Rasul pun masuk ke rumah, terus keluar, lalu memanggil Bilal, memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamat. Seperti biasanya, kondisi-kondisi tertentu, Nabi memanggil Bilal untuk azan dan sholat, kemudian berkhutbah. Seringkali, kalau ada hal-hal yang penting, Nabi ingin menyampaikan sesuatu kepada para sahabatnya, setelah sholat, beliau pun naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Fahamidallah sallallahu alaihi wasallam kama hiya adatuhu. Maka Nabi pun memulainya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala seperti kebiasaan beliau alaihi salatu wasallam ketika memulai khutbahnya. Tsumma qara'a qaulullah taala ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Kemudian beliau pun membaca ayat ya ayuhan nas ittaqu rabbakum sampai akhir ayat. Kemudian beliau pun membaca ayat yang lainnya, ya ayuhan nas, ya ayuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Setelah itu hatha ala sadaqah. Maka setelah itu Rasulullah pun memberikan semangat para sahabatnya untuk bersedekah. Maka Rasul pun memberikan semangat untuk sahabat-sahabatnya bersedekah. Faqala tasaddaqa rajulun bi dinarihi wa tasaddaqa bi dirhami wa tasaddaqa bi thawbihi wa tasaddaqa bi sa' birri wa tasaddaqa bi sa' thamar. Maka ada orang yang bersedekah dengan apa? Dinarnya, ada yang orang bersedekah dengan dirhamnya, ada orang bersedekah dengan pakaiannya, ada orang bersedekah dengan burnya dan gandum, ada orang bersedekah dengan tamarnya, kormanya. Hatta zakara walau bisyikit tamrah. Sampai Rasul mengatakan walau cuma sekedar dengan sebutir korma. Wa kanu sahabah radhiyallahu anhum akhrasan nas alal khair. Yang kita tahu bahwa para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling menjaga kebaikan, bersegera dalam beramal soleh. Ketika ada ajakan dari Rasul untuk beramal, maka mereka bersegera, hatinya itu terbuka, hatinya itu tergetar untuk berbuat kebaikan. Setiap ada kesempatan berbuat baik, maka mereka pun berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa asyra'ahum ilaihi, dan sahabat ini mereka dolong paling bersegera menjalankan kebaikan. Setiap ada kesempatan untuk kebaikan, maka mereka pun bersegera. Wa asyadduhum masabaqah, orang yang paling suka berlomba dalam kebaikan. Kalau di zaman kita sekarang ini bukan berlomba dalam kebaikan, tapi berlomba dalam hal yang lain. Naam. Fa kharaju ila buyutihim faja'u bisadaqat. Ketika dengar Rasulullah mengajak mereka untuk bersedekah, maka mereka pun pulang ke rumahnya. Apa yang dia punya, dia pun kembali untuk bersedekah. Keluar dari rumahnya membawa sedekah. Hatta ja'a rajulun bisurratin ma'ahu fi yadihi kadat ta'jaz yadahu an hamliha bal qad ajazat min fadhihi. Maka di antara sekian sahabat ada seorang sahabat yang membawa dengan tangannya itu semampu yang dia bawa. Hampir-hampir dia merasa berat tangannya itu membawa barang yang dia akan sedekahkan itu. Saking bersemangatnya, dia bawa sekuat tenaganya, semaksimal mungkin. Seringkali, kalau kita mengatakan semampu kita, ya semau-mau kita, tapi kalau sahabat radhiyallahu anhum, semampu kita artinya sampai akhir batas kemampuan dia radhiyallahu anhum. Maka dia bawa tempat yang kalau diangkat sama dia hampir-hampir dia enggak mampu. Sampai-sampai dia enggak mampu, menunjukkan sudah sempoyongan. Menunjukkan dia membawa itu dalam keadaan keberatan sempoyongan. Bal qad ajazat min faddihi. Betul-betul dia terasa berat membawanya. Tsumma wada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diletakkan barang itu di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. Lah, dengan perbuatan orang ini sahabat radhiyallahu anhum pun berlomba-lomba berbuat yang serupa itu. Sumara Jarir ra'al rawil hadis kaumaini minat ta'am wasiyab wa ghairiha qad jumi'a fil masjid. Maka Jarir yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan maka di sana ada dua gunungan ya, terdiri dari satu gunungan makanan, satu gundukan pakaian atau yang lainnya. telah terkumpul di dalam masjid. Sesingkat itu, mereka tergerak untuk melakukan, untuk bersedekah, melihat saudaranya yang sedang kepayahan. Fasara waju Nabi alaihi salatu wasalam ba'da an tamarrah tama'ar. Maka setelah itu muka Nabi yang semula berubah menjadi tegang begitu, berubah lagi setelah melihat ada gundukan, dua gundukan itu, menjadi yatahallal, yatahalhal ka'ana mudhabah. Maka berseri-seri seolah-olah bersinar wajah Nabi. Yang semula sedih, mukanya berubah setelah adanya gerakan dari sahabat radhiyallahu anhum bersedekah, maka muka Nabi berubah berseri-seri dan bersinar. Yani min syiddati bariqihi wal lim'an as-sururihi alaihi salatu wassalam lam hasal min hadhi musabaqah allati fiha sadda hajah haula'i al-fuqara. Ini saking senangnya Rasul alaihi salatu wassalam karena telah didapati para sahabat berlomba-lomba untuk apa, memenuhi kebutuhan saudaranya yang miskin, yang sedang butuh, betul-betul butuh. Summa qala sallallahu alaihi wasallam man sana fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, man sana fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa berbuat, melakukan satu tindakan yang setelah itu diikuti oleh orang lain, kalau tindakan itu adalah tindakan hasanah, perbuatan kebaikan, maka dia mendapat pahala dari apa yang dia perbuat dan pahala dari orang yang mengikutinya. Wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qus min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Ketika seseorang berbuat kebaikan dan perbuatan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, karena perbuatan Anda, Anda melakukan satu perbuatan kebaikan dalam Islam yang asalnya perbuatan itu adalah sunnah atau apa, syar'i, lalu diikuti. Seseorang yang tadi enggak pernah ngaji terus ikut ta'lim ngaji, ini suatu ta'lim, ini suatu perbuatan kebaikan. Antum hadir ta'lim dapat pahala, dan orang yang begitu antum juga dapat pahala, dan antum dapat pahala orang-orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang begitu mengikuti antum itu tadi. Ghairu ayyan qusa min ujurihim syai'. Wa man sanna sunnah sayyi'ah, sebaliknya kalau antum melakukan sesuatu perbuatan kejelekan, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Kalau kamu melakukan satu perbuatan kejelekan, perbuatan dosa, perbuatan mengatakan atau mengantarkan pada perbuatan dosa, maka kamu akan dapat dosanya atas perbuatan yang kamu lakukan itu, dan dosa orang yang mengikuti perbuatan kamu itu, tanpa mereka pun terkurangi dari dosa-dosa mereka. Ini di dalam keseharian sering diikuti, sering terjadi. Beratnya seseorang kalau dia punya kemampuan lisan atau punya apa, karisma, sehingga ucapannya menarik dan diikuti oleh orang. Kalau karisma dia gunakan untuk perbuatan hasanah, maka diikuti oleh orang lain, dibahagialah dia, mendapatkan pahala yang banyak. Kewibawaan dia ada, kewibawaannya menjadikan orang banyak ikut melakukan perbuatan kebaikan gara-gara dia, sebab dia maksudnya. Sebaliknya, kalau karismanya, kewibawaan dia justru mengajak orang untuk perbuatan kemaksiatan, lah yang seperti ini dia akan beresiko. Ini terjadi di masyarakat umum ataupun di thalabul ilm. Hatta di pelajar juga terjadi seperti ini. Entah itu dalam satu komunitas atau satu kelas, itu ada orang-orang atau anak-anak yang punya daya tarik ucapannya, mampu mengajak orang untuk berbuat. Ketahuilah bahwa itu adalah karunia dari Allah. Antum punya wibawa, antum punya pengaruh terhadap teman-temanmu. Kalau pengaruh ini kamu gunakan untuk kebaikan, maka nikmat atas dirimu. Kamu mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menyebabkan teman-temanmu, entah yang satu grup sama kamu, komunitas kamu, ataupun satu kelas, atau bahkan satu sekolahan, itu tergerak menjalankan kebaikan. Wah, nikmatnya luar biasa. Sekedar contoh, kalau ada di antara kalian yang bisa membangkitkan temanmu untuk bersegera sholat berjamaah, dan temanmu semua terbawa olehmu, mereka dapat pahala dan kamu dapat pahala lebih banyak. Demikian pula dengan puasa ataupun yang lain. Kalau ada orang anak temanmu yang kesulitan dalam belajar, terus kamu ajak dia belajar bersama, sampai dia terangkat menjadi thalabul ilm, semangatnya tinggi dan menjadi orang berhasil, kamu dapat pahalanya. Pengaruh kamu, kamu gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, justru mengajak teman-teman kamu untuk sholat di sakan, na'udzubillah, gembosin, atau mengajak teman-teman kamu untuk tidak taat kepada musrif atau kepada ustadznya atau kepada mahatnya, na'udzubillah, ini kejahatan. Ingat, maka falahu wizruha wa wizru man amila biha. Apakah kalian tidak takut hal itu terjadi? Kamu akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mungkin sekarang sebagian kita akan berbangga, nah, saya diikuti orang banyak. Awas, hati-hati kalau macam-macam sama saya. Ini terjadi baik di masyarakat ataupun di kalangan thalabatul ilm. Mereka berbangga dengan diikuti. Tetapi sesungguhnya yang demikian itu sedang membuat kerugian pada dirinya, karena dia diikuti dalam kejelekan dan dia menanggung dosa orang lain. Di samping orang lain pun mendapatkan dosanya. Maka hati-hati, jangan berbangga kalau orang mengikuti Anda begitu saja. Yang terpenting bukan diikuti oleh orang lain. Yang terpenting yang diikuti itu dalam masalah apa? Kalau orang lain mengikuti saya dalam kebaikan, bersyukurlah. Karena ini pahala di si antum. Antum menjalankan sekali, mendapat sekian puluhan atau ratusan kebaikan. Sebaliknya, kalau itu perbuatan dosa, na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Bersembunyi-sembunyi untuk melakukan tindakan penyelisihan terhadap syariat, berbuat maksiat, mengajak temannya bermaksiat. Kalau ada temannya yang menasehati justru dibuli, wal'iyadzubillah. Hati-hati. Justru tempat ini adalah tempat yang ingin mendidik antum semua agar mempunyai akhlak yang soleh, beramal-amal soleh, mengajak orang gemar, mengajak orang beramal soleh. Naam. Wal murad bis sunnah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sanna fil islam sunnah hasanah. Lah, sekarang Syekh rahimahullah sedang ingin menerangkan kepada kita apa itu makna as-sunnah fi qawli ta'ala man sanna fil islam sunnah hasanah. Maknanya sunnah fil islam sunnah hasanah adalah ibtada'al amal bisunnah walaysa min ahdatha walaysa man ahdatha li'ana man ahdatha fil islam ma laysa minhu fawarraddun walaysa bihasan. Lah, sunnah hasanah adalah yang memulai amal bisunnah. Ada perkara sunnah yang itu adalah sunnah. Lah, kamu mengajaknya. Sebelum ini tidak dikenal oleh saudaramu atau ditinggalkan, kurang mendapatkan perhatian. Lah, kamu mengajak saudara-saudaramu, teman-temanmu untuk menjalankan itu. Maka ketika kamu menjalankan kebaikan, banyak hal, banyak sekali hal yang bisa kita ajak. Karena banyak saudara kita, banyak perkara sunnah yang sudah luntur dalam hatinya. Mungkin dia tahu, tapi luntur, tidak dijalankannya. Lah, ketika kamu mengajaknya, walaupun dia sudah tahu, tapi meninggalkannya, lalu dibangkitkan oleh antum dengan kekuatan pengaruh antum itu tadi, maka ini yang dimaksud man sana fil islam sunnah hasanah. Bukan man ahdatha, bukan seseorang yang membuat sesuatu yang baru. Ahdatha, ahdatha itu sesuatu yang buatan baru, menciptakan sesuatu hal yang baru. Kenapa? Karena barang siapa melakukan sesuatu yang baru dalam Islam, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak ada padanya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Wa laisa bihasan, yang demikian itu bukan perkara yang hasan. Lakin murad biman sannaha ayusara awal man amala biha. Akan tapi yang dimaksud adalah siapa-siapa yang melakukan mengajak menjadi orang yang pertama menjalankannya atau pionir. Semula amalan itu sudah lenyap, sudah tidak dilakukan oleh orang, sudah dilupakan atau sudah tidak dianggap oleh orang atau sudah orang bermalas-malasan, Anda menjadi penggerak. Maka itulah yang dimaksud dengan man sannah fil Islam sunnah hasanah. Wa kata rajul alladhi ja'a bis surrah radhiya anhu fadala hadza ala an al insan idza wuffiqa laysa lisanna sunnah hasanah fil Islam sawa'an badir ilaiha aw ahyaha ba'da an amitat ba'da an amitat. Contohnya seperti orang yang datang dengan itu tadi dalam hadis membawa surah apa bungkusan atau tempat yang sampai kerepotan, maka ini menunjukkan kalau orang diberikan taufik untuk membangkitkan sunnah hasanah di dalam Islam, ini yang dimaksud dengan dalam sunnah ini, baik dalam bentuk bersegera ataupun menghidupkan sesuatu yang sudah mati atau hilang. Jadi makna sunnah apa man sanna fil Islam sunnah hasanah ada dua, yaitu bersegera. Orang dengan dia berbuat bersegera, ini tertarik. Misal ada di dalam komunitas ada orang sakit, maka perlu biaya besar. Orang pun enggak pikiran untuk membantu orang ini. Subhanallah, kapan terpikir ketika ada seseorang yang berteriak, ya ikhwan, ini saudara kita, kesian sekali, dia enggak punya apa-apa, ayo kita bantu. Ketika dia memulai mengajak orang sampai terpikir orang lain, sebelum enggak terpikir jadi terpikir, lah ini termasuk yang dari sisi awaliyah, memulai. Antum juga bisa berbuat begitu. Apa yang bisa kira-kira, entah itu membersihkan masjid yang semula ikhwanukum kurang perhatian terhadap kebersihan masjid, antum memulainya. Oh iya ya, bersih masjidnya jadi enak ya, jadi sehat ya, sampai dengan itu yang lainnya tergerak, maka antum termasuk yang memulai. Atau sesuatu yang telah hilang, wangi-wangian dalam masjid, terus antum mewangikan masjid, terus yang lainnya juga memulainya. Wadhalika li'anna sunnah fil Islam thalatha aqsam. As-sunnah, kata Syekh rahimahullah ta'ala, di dalam Islam ada tiga bagian, dibagi menjadi tiga. Yang pertama sunnah sayyi'ah, wahia al-bid'ah. Sunnah sayyi'ah yang pertama adalah bid'ah, perbuatan bid'ah. Wahia sayyi'ah wa in istihsanuha man sannaha liqauli Nabi SAW kullu bid'atin dalalah. Yang pertama adalah al-bid'ah, dia adalah sayyi'ah, walaupun orang yang melakukan menganggap istihsan, menganggap itu baik atas perbuatan itu. Kenapa dia akan sayyi'ah walaupun orang mengatakan baik? Karena kullu bid'atin dhalalah. Misal kalau ada orang mengajak di dalam sujud membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas bagus apa enggak? Bagus. Bahkan kalau membaca surat Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas, tiga kali, seperti membaca Al-Quran. Maka ada seorang mengatakan, ayo, agar kita setiap hari hatam Al-Quran sekian kali, mendapat pahala hatam Al-Quran sekian kali, kita kalau sujud membaca tiga kul ini di dalam sujudnya. Mengapa? Hatam Quran, tetapi lupa dia bahwa ini sayyi'ah, karena tidak diajarkan, bahkan ada larangan membaca ayat atau di dalam sujud kita. Jadi kullu bid'atin dhalalah, ini harga mati. Kullu bid'atin dhalalah adalah harga mati. Yang berikutnya adalah sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Wahyan nau'aini, sunnah hasanah ada dua macam, yaitu antakuna sunnah masyru'ah thumma yatrukul amal biha thumma yatajaddadaha thumma yatajadduha min man yujaddiduha, misal qiyam ramadhan bi imam. Jenis yang pertama, sunnah hasanah, adalah sunnah yang asalnya memang masyru', ada syariatnya, asalnya disyariatkan sunnah itu, lalu ditinggalkan amalan itu, kemudian digali lagi dan diperbaharui, dalam arti diamalkan kembali. Contohnya adalah qiyam Ramadan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam syara'a li ummatihi fi awal amr as-shalah bi imamin fi qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan di zaman awal Nabi memerintahkan untuk bersama imam, mengajarkan melakukan bersama imam, artinya berimaman. Ternyata ثم تخلف خشية أن تفرض على أمة, kemudian karena Nabi khawatir itu menjadikan wajib, maka ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. ثم ترك الأمة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم wa fi adi Abi Bakar radhiyallahu anhu wa fi awal khilaf Umar thumma ra'a Umar radhiyallahu anhu ay yajma'an nas ala imam wahid fa fa'al. Kemudian di akhir hayatnya Nabi ditinggalkan perbuatan ini, juga di zaman Abu Bakar ditinggalkan, di awal-awal Umar juga ditinggalkan, tetapi berikutnya Umar melakukan ini, mengumpulkan orang sholat tarawih bersama dengan imam berjamaah. Fahuwa radhiyallahu anhu qad sanna fil islam sunnah hasanah, maka perbuatan Umar yang demikian ini adalah yang disebut dengan sanna sunnah hasanah fil islam. Asalnya syariatnya ada benda sholat tarawih berjamaah, ada, pernah dilakukan zaman Rasul. Ini menunjukkan syariat asalnya sholat berjamaah tarawih ada sunnahnya, tetapi setelah itu ditinggalkan, lah dibangkitkan kembali di zaman Umar. Maka Umar dalam hal ini telah sana fil Islam sunnah hasanah. Li'anu ahya sunnah kanat qad turikat, karena Umar telah menjalankan sunnah yang telah ditinggalkan. Jenis yang kedua, man sanal hasanah ayyakunal insan awal man yubadir ilaiha. Yang kedua, sunnah hasanah adalah orang yang bersegera menjalankannya. Misal hal rajul alladhi badir bisadaqah, contohnya orang yang berlomba memulai di dalam bersedekah. Sedekah ada syariatnya. Tetapi kadang-kadang orang aras-arasan untuk bersedekah. Ketika ada yang memulainya, mempeloporinya, maka dia termasuk menjalankan sunnah hasanah fil Islam. Ketika diikuti oleh orang, maka itulah. Fal hasil man sanna fil Islam sunnah hasanah, wala sunnah hasanah illa ma ja'a bihi syara', falau ajru wa ajru man amila biha min ba'dihi. Intinya, barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan dalam Islam hasanah, ada di dalam syariat, lalu diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala orang-orang yang mengikuti. Lah, kata Syekh, akan tetapi hadis ini diambil oleh orang-orang ahlul bid'ah untuk mengatakan hadis inilah jadi apa? Jadi pedoman bolehnya seseorang melakukan sunnah hasanah. Hasanah diambil dari sisi bahasa. Pokoknya kalau hasanah apapun hasanahnya, maka boleh. Padahal hasanah di sini adalah kalau asalnya ada dalam syariat. Fa fi hadzal hadis targhib fil fi'l sunnah allati ummitat wa turikat wa hujirat. Hadis ini mengajak kita untuk membangkitkan satu sunnah yang sudah mati, sudah ditinggalkan, sudah orang enggak kenal dengannya. Maka kita bangkitkan. Kalau kita bisa membangkitkan sunnah-sunnah yang seperti ini, maka kita akan mendapatkan pahala atas kita menjalankannya dan pahala orang-orang yang melakukan yang serupa itu. Sebaliknya, kalau kita melakukan satu perbuatan dosa dan perbuatan dosa itu diikuti oleh orang lain, kita pun mendapatkan dosa dari yang kita perbuat dan dosa orang-orang yang melakukannya. Oleh karena itu, hati-hatilah dari perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.